Sudah siap digoyang, Kompak? Alhamdulillah, kali ini spesial untuk kalian semuanya. Didaulat dalam acara Halal. Berikut ada Baby Mama Mia Devos Top Music Kompak Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita kasih yang perdana. Gak perlu lagunya sing rame-rame dulu. Dikasih yang klasik-klasik dulu, bro, ya. Yeah. Yang penting aman, damai untuk Kompak Selalu. Terima kasih, I love you full pokoknya. Selamat malam, Ibu. kasih.